Ini silsilah John Wesley Thomas, ayahnya asli Arab, ibunya Tionghoa. Dia sendiri Batak yang lahir di Ambon. Ini kisahnya John Wesley Thomas, ternyata anak pungut korban perang Jepang. Orang tuanya dibunuh waktu dia bayi. Sekarang dia lulus dari perguruan tingginya, gelarnya insinyur sipil ITB. Dan dia bekerja di kantor bea dan cukai. Tidak usah heran, ini kampung besar, hidup serba kacau. Silsilah John Wesley Thomas, ayahnya asli Arab, ibunya Tionghoa. Dia sendiri Batak yang lahir di Ambon. Ini kisahnya John Wesley Thomas, ternyata anak pungut korban perang Jepang. Orang tuanya dibunuh waktu dia bayi. Sekarang dia lulus dari perguruan tingginya, gelarnya insinyur sipil ITB. Dan dia bekerja di kantor bea dan cukai. Tidak usah heran, ini kampung besar, hidup serba kacau, hidup serba kacau, hidup serba kacau, hidup serba kacau, hidup serba kacau, hidup serba kacau, hidup serba kacau.